Mitra bisnis, pengusaha industri minuman ringan menolak keras rencana pengenaan tarif cukai terhadap minuman bersoda atau berkarbonasi pada tahun ini karena dapat mengancam kinerja usaha minuman ringan di dalam negeri. Asosiasi Industri Minuman Ringan mengatakan, penerapan cukai pada minuman bersoda akan menggerus pendapatan bagi pelaku industri. Menurut asosiasi, bila pengenaan cukai mencapai Rp3.000 per liter, maka akan terjadi kenaikan harga minuman bersoda hingga 25%. Selain itu, pengenaan cukai pada minuman bersoda akan mematikan industri besar dan pelaku industri kecil penengah minuman. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Ya, sebenarnya kita bicara baik-baik sama pemerintah lah. Masa lu mencukai lagi yang namanya Coca-Cola, yunung-yun namanya minuman-minuman apa, ringan itu kan sebenarnya nggak perlu ya. Lu cukai kan itu kan alkohol. Di dunia juga nggak ada gitu air lu cukain dan segala macam. Ini kan cuma pemerintah nggak berduit aja, jadi semua mau dicukain. Jadi paling gampang kan, nggak mau kerja keras, tapi main cukai-cukai aja dinaik-naikin. Naikin ini, naikin itu. Ya, itu harus dirombak. Saya setuju pengusaha ini juga. Atau kita duduklah sama-sama, kalau pengusaha Cina itu berapa persen. Tapi kalau yuk main paksa-paksa begini, ya sama-sama hancur nanti kita negara ini. Orang nggak bayar pajak juga sama yuk nanti. Lu bisa cukain dia, besok orang masuk seludupan-seludupan banyak, akhirnya industrinya nggak jalan. Akhirnya masyarakatnya tentu mengingatkan segala cara juga perlu minum dan segala macam yang berkarbon atau apa minuman-minuman itu. Ini semua itu karena kekuasaan-kekuasaan aja dan karena kurang duit, jadi semua cari akal-akalan untuk tidak melihat daripada keseluruhan ekonomi nasional, dan ini harus kita cegah menurut saya. Iya, harus bicarakan pemerintahan berikutnya. Pemerintah sekarang ini kan sudah tidak jelas lagi dia mau kemana. Demikian Sofyan Wanandi, saya Fahmi Andrian.